السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita kembali melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisalil Muqni' yang ditulis oleh Imam Al-Hajjawi, yang setelah selesai kita sebelumnya membahas tentang bab Ar-Rahan, sekarang masuk bab Ad-Daman. Bab Ar-Rahan dan bab Ad-Daman ini berdekatan karena ini akad sebagai penguat akad. Dia bukan akad tersendiri, tapi penguat akad dinamakan dengan uqudut tawthiq, akad penguat akad. Ya. Sebagaimana akad gadai, rahan adalah untuk menguatkan akad pinjam meminjam atau akad jual beli yang tidak tunai, begitu juga dengan dhaman ini. Dhaman secara bahasa berarti dukhulu syai'i fi syai'i, sesuatu masuk ke dalam sesuatu. Ya, di sini kenapa digunakan kata dhaman? Karena dakhalat dhimmatud dhamini fi dhimmatil madmuni anhu, tanggungan dari si penjamin masuk ke dalam tanggungan orang yang dijamin. Apa maksudnya nih Ustaz? Maksudnya adalah dhaman si penjamin orang yang tadi, kalau rahan jaminan dengan barang, kalau dhamin jaminan dari orang. Contohnya Ihsan melakukan akad tidak tunai. Beliau membeli rumah kepada Al-Akh Abdul Rahman senilai 100 juta dengan cicil. DP awal 10 juta, 10% beliau bayar. Akh Abdul Rahman mengatakan, "Saya butuh penguat." "Ya udah, barang saya gadaikan. Mau rumah yang ini, mau rumah yang lain boleh." Kita bahas dalam Ar-Rahan. Kata beliau, "Barang sih iya, tapi saya butuh penguat selain itu." "Orang?" "Iya, bisa orang." "Siapa?" "Anda mungkin, ya siapa saja yang dia mampu membayar utang kamu sebanyak 90 juta lagi." Ya. Lalu Ihsan mencari, mungkin datangin salah seorang ustaz yang berbelta seorang ikhwan. Beliau datang kepada Alhamdulillah. Ya, karena Abdullah dilihat mampu dari sisi keuangan, dia mengatakan, "Abdullah, mau enggak kamu jadi domin saya?" "Apa arti domin?" "Ya, nanti Abdul Rahman bisa minta cicilan ke saya, bisa minta ke kamu." Ya, umpamanya cicilannya per bulan 1 juta. "Bisa minta ke saya, bisa minta ke kamu." "Lah, apa hubungan saya?" Kata siapa? Abdullah. "Ya hubungannya agar dia percaya, agar memudahkan dia. Mungkin suatu ketika pada tanggal 1 umumnya saya harus bayar, saya sedang tidak ada di sini. Mungkin ada tugas keluar kota. Ya, di sana susah ATM dan segala macam. Ya, sedangkan dia butuh uang tunai, kan bisa dia minta ke kamu. Terus nanti kamu bayar ke saya enggak?" "Itu tergantung, kalau kamu mau sedekah ya tentu saya enggak bayar." "Ya. Kalau kamu tidak mau sedekah, saya akan bayarkan." Berarti status dari si Abdullah ke Ihsan mukrit. Dia meminjamkan Al-Ihsan 1 juta ketika Abdul Rahman menagih kepada Abdullah. Oleh karena itu ijma' para ulama tidak boleh Abdullah minta fi kelah Ihsan. Faham? kan bisa saja Abdullah minta fi ke Ihsan, dia mengatakan, Ihsan, sekarang kamu kan enggak bisa beli tidak tunai dengan Abdurrahman kalau saya tidak masuk sebagai penjamin. Ya atau tidak? Berarti saya ada jasa dong. Hah? Kasih fi 5% dari transaksi sebanyak 90 juta. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Inilah dikatakan oleh para ulama, fi dari akad dhaman atau akad kafalah ini, karena berbeda para ulama menamakan akad ini, ulama Syafi'ah menamakannya dengan akad kafalah. Ya, jumhur seperti mazhab Hanabilah menamakannya dengan akad dhaman. Ya. Mereka mengijma' mereka semuanya, fi dari akad kafalah atau dhaman ini hukumnya haram diambil. Kenapa haram diambil? Karena status Abdullah adalah meminjamkan uang atas nama lah Ihsan ke Abdurrahman. Ya atau tidak? Bila dia minta fi, berarti bukan dia pinjamkan 1 juta, minta fi umpamanya 5 juta, berarti dia pinjamkan 90 juta nanti, bisa jadi 90 juta, bisa jadi 45, bisa jadi 50, karena tergantung Abdurrahman mintanya ke siapa. Dan ada pertambahan di depan, yaitu 5 juta. Maka ini lebih buruk kata mereka daripada akad riba yang biasanya. Akad riba itu dia membayar bunga riba kapan? Setelah uang riba diterimanya. Ini Ihsan belum lagi terima uang pinjaman, sudah minta dia di depan 5 juta. Ya. Maka aneh kalau menurut saya fatwa di masyarakat nasional yang menghalalkan fi dari akad dhaman ini atau akad kafalah ini. Karena ijma' para ulama dalam hal ini tidak boleh. Semoga saja para ulama di Dewan Syariah tersebut merujuk kembali fatwanya dan melihat pendapat para ulama, seluruh para ulama mazhab. Tidak ada satu pun dalam mazhab yang menghalalkan mengambil fi dari akad dhaman tadi atau akad kafalah tadi. Secara syariat, secara definisi syar'i, dhaman berarti iltizamu jaizit tasarrufi ma wajab aw yajibu ala ghairihi min haqqin maliyyin, yaitu komitmen, kesiapan seorang jaizat tasarruf, seorang yang boleh mentasarrufkan hartanya. Siapa orang yang boleh mentasarrufkan hartanya? Dia adalah baligh, berakal. Berarti anak-anak kalau jadi penjamin telah ihsan, ada tuh anak yang hafiz Quran umur 5 tahun dia jadi penjamin. Ya hendak. Karena dia bukan jaizat tasarruf. Tidak bisa, tidak sah dia melakukan transaksi. Ya, atau orang yang gila. Ya. Walaupun dia kaya raya umpamanya, orang gila tadi bilang, "Ya udah saya san, saya jadi dhamin kamu," kata dia. Hah? Boleh ini? Tidak boleh. Karena dia tidak jaizat tasarruf. Ma wajab aw yajibu ala ghairihi min haqqin mali. Komitmen untuk apa? Apa yang telah menjadi tanggungan atau yang akan menjadi tanggungan, ya, pada diri orang lain. Ma wajab artinya telah menjadi. Artinya sekarang Ihsan berhutang atau beli tidak tunai rumah tadi, sudah berakad. Tapi si penjual meminta dhamin. Berarti ini ma wajib. Kalau ma yajib yang akan datang, belum lagi terjadi utang piutang, pinjam meminjam belum terjadi. Seperti umpamanya apa? Umpamanya ada seorang yang baik hati donatur, ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sisi lain dia tidak ingin memalukan orang ini, akh ini atau sahabatnya ini atau muslim yang ini, ya, dan dia tahu muslim ini, tetangganya ini sering beli ke toko sembako di dekat kompleks itu tempat dia tinggal, sering beli dengan cara ngutang, tidak mampu, tidak punya kemampuan membayar untuk kebutuhan pentingnya, ya. Berapa kali dia tawarkan uang, ini uang, saya bantu, saya sedekah, tetangganya nolak. Ya, maka datang dia ke toko Abdullah tadi, datang yang tetangga yang baik hati tadi datang ke toko sembako, dia bilang, bila keluarga fulan itu, keluarga Ustaz Ihsan tersebut, ya, apapun yang dibeli kebutuhan pokok di sini, catatkan atas nama saya, tagihkan ke saya bayar. Ya, ini ma yajib. Sudah terjadi atau belum tentang piutang? Belum. Kan dia mengatakan di awal seperti itu. Ya. Bolehkah di sini ada jahalah atau gharar? Bisa jadi nanti dia belanja di sana 10.000, bisa jadi belanja 100.000, bisa jadi belanja 1 juta, bisa jadi belanja 5 juta. Kebutuhannya umpamanya dia butuh umpamanya nikahkan anaknya, beli beras lebih banyak 2 ton segala macam, mungkin bisa 30 juta. Ya. Boleh gharar dalam ini? Boleh. Kita jelaskan bahwa gharar tidak mutlak diharamkan seperti riba. Ini gharar dalam akad kebaikan atau bukan? Nah, dalam akad hibah, dalam akad tabarruk, gharar dibolehkan. Sama seperti seorang memberikan hadiah kepada temannya ditutup dalam amplop atau di dalam bungkus kado. Gharar atau tidak? Gharar kan? Apakah harus yang terima hadiah tadi, saya terima amplopnya tapi tolong buka dulu, saya enggak mau gharar. Atau ketika dia pernikahan dibuat di sana, di meja tamunya, bahwasanya kami sadar akan bahwa Rasulullah nahan bai'il gharar, Rasulullah melarang gharar, jual beli gharar. Maka mohon setiap kado dibuka, diserahkan apa isinya, dibuka, jangan tertutup. Enggak ada orang datang memberikan sesuatu ke mereka. Ya, boleh, karena ini akad hibah dan boleh mengandung unsur gharar. Baik. Dan di antara dalilnya adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat dan beliau memiliki hutang 2 dinar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika ingin menyolatkannya menanyakan hal alaihi syai', apakah hal alaihi dain, apakah yang meninggal ini ada meninggalkan hutang? Dijawab oleh para sahabat, na'am ya Rasulullah, dinaran. Betul ya Rasulullah, dia ada hutang sebanyak 2 dinar. Lalu kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, kalian sajalah yang nyolatin, saya enggak ikut. Maka Abu Qatadah melihat kondisi demikian, dinar alayya ya Rasulullah, 2 dinarnya saya yang menjamin. Ya, apakah dengan dijamin tadi hutang lunas? Ya belum, kalau sebelum dibayarkan. Tapi Rasulullah sudah mau menyolatkan. Ya, kata Rasulullah menganggap bahwasanya dengan disolatkannya orang ini yang memiliki hutang, jangankan sudah disolatkan Rasul syafaat dari Rasulullah, syafaat dia sebagai mati syahid pun tidak akan diterima, karena masih ada hutangnya dengan manusia. Maka Rasulullah terus menanyakan kepada Abu Qatadah, "Maza fa'alta bihima?" Apa yang telah kau lakukan dengan 2 dinar? Ketika dia sudah membayarkannya, dia mengatakan, "Qadaituhuma ya Rasulullah, aku sudah bayarkan." Lalu Rasulullah mengatakan, "Al-ana bardat jildatuhu." Sekarang baru yang wafat jenazah tadi dingin kulitnya. Artinya selesai sudah tanggung jawabnya dari hutang tersebut dengan dibayarkan. Tidak cukup dengan sebagai penjamin saja. Itu diantara dalil tentang gharar tadi, tentang dhaman tadi. Tuasilah Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul dhaman. La yasihul dhaman illa من جائز تصرف إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. باب ضمان جميلا. Tidak sah ضمان kecuali kepada orang yang diperbolehkan untuk tasarruf, untuk bermuamalah. Iya, sudah kita jelaskan tadi bahwa ضمان التزام جائز التصرف ma yajib, ma wajib, wa ma yajib min haqqin maliyin dari hak yang berkenaan tentang harta. Ya, maka tentu syaratnya tidak sah dia dari anak-anak. Anak-anak ghairu jaiz tasarruf, yang tidak boleh bertasarruf melakukan tindakan apapun dalam hartanya. Ya, puasir syekh. Walirabbil haqqi mutalabah man sya'a minhumma fil hayati wal maut. Dan lirabbil haqq, rabbul haqq, memberi hutang. Yang berpiutang, ya, memberi hutang. Mutalabah, berhak menerima, meminta, ya, atau menuntut salah satu dari kedua yang berhutang atau yang menjamin, baik dalam keadaan hidup dan mati. Ya, keadaan mati pun dituntut dua-duanya. Subhanallah. Anda jadi penjamin dan meninggal, tetap ya si yang diberikan penjaminan tadi berhak dia menuntut kepada siapa? Tentu enggak ke kuburan Anda dituntut, kepada tarikah harta yang ditinggal oleh penjamin yang wafat tadi. Ya. Atau kepada dia, boleh dia menuntut siapa saja. Dia mengatakan si Abdullah menjamin Allah Ihsan. Ihsan beli rumah tidak tunai dengan Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman boleh minta ke Abdullah, boleh minta ke Ihsan cicilan 1 juta per bulan tadi. Ya, itu dia mutalabatu man syaa minhuma. Kecuali kalau Abdullah mengatakan, yang berhutang kan usah Ihsan, kata dia, bukan saya. Ya, kau mintalah ke dia dulu. Kalau ketika dia tidak ada atau sedang kondisi susah keuangannya, baru datang ke saya. Kalau dia syaratkan begitu juga boleh. Ya. Cuma di sini muallif mutlak mengatakan wali rabbil haq mutalabatu man sya. Menjadi hak bagi pemberi piutang untuk meminta kepada siapa saja. Ya, tapi kecuali si ad-dhamin Allah Abdullah tadi mensyaratkan saya jadi penjamin, tetapi setelah kalau si madmun anhu, pihak yang ditanggung, tertanggung, mengalami kendala. Ya. Karena hukum asalnya hutang adalah ala ihsan. Dia adalah hanya cabang. Ya. Ya. Tetapi karena tadi penggabungan dua hak, dua kewajiban tadi, dua tanggungan, ya boleh sebetulnya. Ya. Kita saya kira cukup dulu selesai. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa JTV, beberapa poin dari pembahasan dhaman yang sudah kita bahas dan disyarah secara detail oleh Ustaz. Dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, dan silakan untuk memperdalam pemahaman dalam pembahasan dhaman atau jaminan ini. Kita berikan kesempatan di 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Baik, kita terima via telepon yang pertama. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Ahmad Abu Azam di Surakarta. Ahlan Abu Azam, ya. Ya. Ahmad di Surakarta, silakan. Ya, barakallahu Ustaz. Semoga Allah barik fiik. Lalu dilindungi oleh Allah dan tim rasul juga diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ya. Ustaz, ini saya mau tanya terkait Hamish Jidiyah, Ustaz. Hamish Jidiyah. Iya. Iya, itu kan rencana saya mau beli tanah. Terus. Nah, dengan secara non-tunai. Saya sudah dapat untuk lembaga apa keuangannya yang meminjamkan secara syariah. Bukan meminjamkan. Iya, maksudnya membelikan dulu. Ah, maksudnya iya. Secara syar'i transaksinya jual beli terlebih dahulu tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Ya. Dan tanpa lembaga keuangan ini dia beli dulu kan ya? Iya. Diterima iya. Dulu oleh dia tanah tersebut. Iya. Kemudian baru dijual ke Anda. Iya. Tidak ada denda keterlambatan. Tidak ada. Ya, terus. Nah, itu cuman si penjual tanah ini ya, karena kan ini kan memang tanah waris yang butuh proses lama di notaris. Terus. Jadi memang harus ada turun waris dan segala macam. Itu membutuhkan proses lama, tapi yang jadi masalah di sini si penjual ini menganggap ini enggak serius karena kelamaan seperti itu. Apakah saya bisa ngasih kayak apa ya, supaya dia percaya gitu bahwa nantinya juga ini akan ada transaksi jual beli kayak gitu Pak Ustaz. Wallahu a'lam, kalau Anda ngasih pinjaman boleh. Kenapa? Anda ngasih ke dia pinjaman, utang, Anda utangkan dia uang. Enggak, saya pembelinya. Iya. Kalau Anda membeli lembaga keuangan sudah tidak bisa beli lagi. Iya. Terus? Nah, Anda mau ngusul, Anda mau ngasih uang ke dia kan ya? Iya kan, enggak boleh kan DP kan ya. Kalau DP tidak boleh. Nah, kalau Anda pinjamkan uang ya boleh. Pinjamkan uang itu gimana sebenarnya? Dia kan butuh uang. Enggak, dia pingin ibaratnya ini serius enggak sih kayak gitu. Dia ragu kalau ini bakalan nanti ada transaksi jual beli si penjual ini seperti itu. Iya, kan yang pembelinya kan bukan Anda kan? Iya. Pembelinya kan lembaga keuangan. Iya. Terus apa urusannya dengan Anda? Iya, intinya jaminannya berarti saya boleh ngasih jaminan gitu ya Ustaz. Jaminan atas apa Anda kasihkan? Anda kan tidak ada akad dengan dia. Iya. Terus jaminan apa yang Anda berikan ke dia? Tadi akad jaminan tadi, kalau Anda masuk dalam akad dhoman tadi, ya, itu ma wajib wa ma yajib. Sesuatu yang telah wajib, telah terjadi, dan akan terjadi. Sedangkan Anda tidak akan pernah telah terjadi dan akan terjadi. Lalu solusinya seperti apa Ustaz? Kalau misalnya si penjual ini minta apa ya namanya, keseriusan lah intinya. Itu yang saya katakan tadi di awal, uang yang Anda setorkan ke dia sebagai pinjaman. Oh gitu. Ya, karena kalau sebagai DP Anda berikan ke dia, tidak bisa lagi lembaga keuangan beli. Iya. Kecuali ketika akan beli, baru dia batalkan DP-nya ke Anda. Iya. Berarti saya pinjam. Atau kalau Anda kasih DP ke dia sekarang, nanti lembaga keuangan pada saat akan beli, Anda batalkan dulu dengan si pemilik tanah tadi. Tapi dampaknya, risikonya besar. Oh iya. Ketika dia tidak mau, umpamanya lembaga keuangan merasa tidak cocok karena tanahnya bermasalah dari sisi waris segala macam, tentu lembaga keuangan gak mau ngambil risiko besar. Iya. Berarti Anda yang beli sendiri, sedangkan Anda gak kuat beli tunai. Iya. Ketika tidak beli tunai tidak terjadi, otomatis DP Anda hilang. Iya. Berarti solusinya saya kasih pinjaman seperti itu. Solusinya minta kepada Allah agar urusan mereka. Ini yang bermasalah kan bukan Anda, mereka pihak penjualnya kan ya. Iya. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan urusan warisnya. Ini sebenarnya bisa diselesaikan, cuman memang ada waktu, apa ada waktu yang dibutuhkan seperti itu Ustaz. Ya, akhi, Anda nasihatkan untuk jangan terburu-buru. Nanti ada menyesalnya lama karena beli tanah enggak gampang urusannya. Iya. Ya. Maka biarkan dulu diselesaikan oleh mereka kasusnya mereka, ya, sengketanya mereka dalam waris. Setelah selesai nanti baru berhubungan mereka dengan lembaga keuangan tadi. Daripada Anda terburu-buru sudah kasih uang ternyata nanti kasusnya enggak selesai, bikin ribut lagi, bikin Anda pusing lagi, lebih baik bersabar. Kalau memang tidak berarti bukan rezeki Anda. Baik, Ustaz. Jangan terlalu ingin menginginkan segala sesuatunya tidak mengikuti apa namanya standar operasional prosedurnya, nanti malah Anda merugi dalam waktu tempo yang lama. Itu nasihat ya. Saya. Ya, ya. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz. Karena dalam kaidah juga disebutkan manista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akan terkadang diberikan sanksi, dia terhalangi dari keinginannya tadi. Iya, Ustaz. Iya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Surakarta. Ya demikian nasihat dan jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat Abu Azam. Baik. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya yang kedua. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Ani di Bekasi. Ibu Ani, silakan. Ya, Pak Ustaz. Ini masa warisan ya Ustaz ya. Iya, Ibu. Ya. Si A kan seorang bapak. Kalau warisan yang meninggal dulu ibu? Iya, si A sudah meninggal. Ah ini namanya siapa biar ini kompas. Bapaknya si Bapak Haji A gitu deh. Abdullah Abdurrahman, biar gampang saya nanti. Karena ketika nanti sudah meninggal, menjelaskan hubungan ke nasab kerabatan, nanti saya kata adik A, kakak A, ibu A, pusing. Yang meninggal siapa namanya? Pak Abdullah. Abdullah meninggal. Ya, Abdullah terus, sudah meninggal. Terus? Punya harta. Punya harta. Ya, tadi bagi ya. Ahli warisnya. Ada ahli warisnya, namanya P. Bapak Ibu Abdullah ketika dia meninggal masih hidup atau sudah meninggal? Bapak A, si A udah meninggal, anaknya si B juga sudah meninggal. Ustaz. Ibu Abdullah ini punya bapak ibu kan dulunya? Enggak gini dulu Ustaz. Jadi kan berurusan dengan saya ya, berurusan antara si A dengan si B. Jadi si B, si A sudah meninggal, si B pun sudah meninggal. Terus? Nah, kebetulan si warisan belum dibagi-bagikan tuh Ustaz. Terus? Nah, si B ini mempunyai anak laki-laki Ustaz. Anak laki-laki satu, anak perempuan tiga. Terus? Istri satu orang. Sudah selesai, Bu? Belum. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah anak laki-laki ini dari si B masih berhak menerima warisan dari si kakek? Abdullah wafat. Iya, Abdullah wafat. Anak yang berhak menerima, tentu satu-satu dibagi dulu warisannya ibu, warisan Abdullah dulu dibagi gitu. Abdullah ini bapak ibunya sudah tidak ada ketika Abdullah wafat. Ibu Ani ya, ya. Baik, mohon dijawab pertanyaan Ustaz ya bu ya, biar mudah ya, ya. Baik, urutannya biar disampaikan oleh Ustaz. Kalau dapat warisan, ya, kalau dapat warisan Ustaz, apakah anak-anaknya ini sama seperti bagian warisan untuk ke si B? Gitu aja ya Ustaz ya. Terima kasih, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gak bisa jawab ya. Kalau warisan itu tidak jelas yang berhaknya satu persatu. Maka sebaiknya kalau gak bisa online, langsung pihak keluarga semuanya datang. Karena nanti ada yang berhak menerima tidak diberikan, sedangkan saya sudah mengatakan begitu, maka tanggung jawabnya di sisi Allah saya yang menjawab. Ya, makanya kalau umpamanya harta siapa yang mau dibagi harus jelas ketika dia meninggal itu. Abdullah umpamanya tadi, apakah Abdullah punya bapak ibu ketika dia meninggal atau tidak? Kalau ada salah satu yang hidup dan sekarang pasti bapak ibu itu sudah wafatkan ya. Ya. Maka ini ada hak waris ibunya 1/6 atau bapaknya 1/6 terlebih yang nanti diberikan kepada ahli waris yang lain. Ya, kemudian Abdullah ini anaknya berapa? Apakah hanya si B saja atau ada yang lain juga? Ya. Sehingga nanti hak daripada cucu dari Abdullah ini atau anak-anak laki-laki tadi yang dikatakan oleh penanya dari si B tadi bukan semua harta Abdullah. Ya. Ketika Abdullah wafat, istri juga masih hidup atau tidak? Hak dari istri Abdullah tadi berbeda dengan kepada si B tadi. Ya. Oleh karena itu, kalau tidak jelas, sebaiknya jangan sampaikan pertanyaan masalah waris. Allah barik. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Ani, dia dari Bekasi, mungkin ditanyakan kembali secara langsung dan dijelaskan seluruh orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Ya, Ibu ya, demikian barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana ibu? Dari Firliana di Situbondo, Jawa. Silakan ibu, Firliana. Gini, kan anak waktu kecil itu menemukan barang berupa gelang emas itu waktu kecil dan nggak tahu waktu itu. Umur berapa kecilnya? Ya. Umur berapa? Masih belasan tahun mungkin. Sudah haid atau belum? Kemungkinan ke sekarang. Ya, sudah datang bulan. Pada saat menemukan itu sudah datang, sudah ya. Datang bulan terus. Kira-kira ke sekarang itu ada kurang lebih dari 30 tahun yang menemukan barang itu tersebut. Emas tadi masih ada emasnya? Sudah, waktu itu sudah dijual, terus uangnya itu dibagi-bagi itu. Dibagi-bagi ke siapa? Dibagi-bagi sama keluarga. Terus? Sisanya buat beli kambing, setelah itu kambingnya beranak pinak dibelikan rumah, ada kebetulan ada orang yang jual rumah. Terus kemudian rumahnya kena banjir itu kan, waktu itu rusak, itu habis itu rumah itu tinggal apa ya, atas atapnya dan tiang-tiangnya itu Ustaz, semuanya jebol itu Ustaz. Dan waktu itu kan anak kan nggak tahu Ustaz itu gimana Ustaz. Tapi yang punya tetangga anak ini Ustaz, jam 9 dijual, jam 2 itu sudah dicari sama tetangga anak itu. Terus gimana Ustaz ini? Yang punyanya, yang menemukan ini akhirnya tahu yang punyanya siapa? Ya, mas, kalau anak belum tahu kalau barang itu punya tetangga anak sendiri. Jam 9 hilang, ditemukan jam 2 tahu yang menemukan yang pemiliknya. Iya, tahu. Iya. Tapi orang. Kalau yang menemukan anak itu kan enggak tahu bahwa yang menemukan gelang itu. Iya, sekarang harta yang berkembang tadi, kalau ada yang berkembang itu milik yang pemilik gelang emas. Kalau kurang harus dibayar sebanyak emas itu. Dia berapa gram? Rumahnya kena banjir, Ustaz. Emasnya berapa gram? 4 gram kira-kira. 4 gram? Iya. Bisa beli kambing, bisa dapat dibagi-bagiin uang begitu? Iya. 2 tahun yang lalu. Tetap 4 gram sama kambing. Di masa Nabi itu juga 1 kambing juga 4 gram. Itu dinar. Ala kulihal. Kewajibannya kalau lebih dari 4 gram sekarang harta yang dikembangkan dari emas yang ditemukan tadi, seluruhnya berikan kepada si pemilik emas. Kalau yang ada sekarang itu kurang, maka kembalikan 4 gram. Tapi sudah enggak ada Ustaz, dibelikan rumahnya kena banjir Ustaz. Ya berarti kan sekarang uang yang ada tidak kurang dari 4 gram. Iya. Wajib dia sekarang membayar 4 gram. Kalau tidak terhitung utang, di akhirat dibayar. Tapi barangnya enggak ada Ustaz, sudah dijual dulu dah Ustaz itu. Setelah ana menemukan itu langsung dijual Ustaz. Saya sudah jawab kan ibunya. Mengenai ada tidak ada itu risiko Anda ya. Dan keluarga Anda, kenapa Anda jual harta orang? Iya. Dalam syariat Islam bila menemukan barang temuan tadi ya, diumumkan selama 1 tahun. Bukan langsung dijual jadi milik pribadi, bukan. Iya, waktu itu kan anak kan enggak tahu. Dengar dulu Ibu Sufiana. Ya. Dalam Islam begitu. Setelah 1 tahun tidak juga ada orang yang boleh digunakan, tapi dengan syarat pun wajib dibayar ketika orangnya datang. Bukan berarti milik Anda sama sekali menjadi milik Anda, tidak ada tanggung jawab risiko sama sekali, tidak. Ya. Begitu caranya. Kapan datang orangnya meminta, tinggal Anda berikan pilihan. Ini emas atau harta yang hilang ini sudah saya gunakan untuk ini, sebagian sudah saya sedekahkan atas nama Anda. Kalau Anda setuju, iya. Kalau tidak, saya bayar lagi uangnya. Oh, ya. Jadi kalau misalnya ganti uang, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Emas. 4 gram kasih lagi ke dia. Demikian Ibu Filiana, mudah-mudahan bisa difahami dan ya semoga Allah mudahkan ya. Sama-sama. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Saat terkait dengan yang hilang tersebut, apabila ada senilai uang dengan sejumlah 4 gram emas, apa langsung diberikan tunai atau diberikan emas dulu, Ustaz? Apabila nilai uangnya senilai. Boleh dengan harga sekarang. Ini yang dikatakan dalam hadis Ibn Umar. Ketika Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seseorang membeli kepadaku ibil fin naqi', orang membeli kepadaku unta di pasar baqi', ya, terkadang transaksinya dengan dinar, umpamanya 10 dinar. Ketika dia bayar pakai dirham. Terkadang transaksinya pakai dirham. Ketika sore dia bayar pakai dinar. Berarti ada hutang piutang yang dibayar dengan mata uang yang berbeda. Maka Rasulullah mengatakan la ba's idza kana bi syi'ri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Kata Rasulullah SAW, boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, dengan harga pada dengan nilai kurs pada saat pembayaran. Bisyri yaumiha. Kemudian dan harus tunai semuanya. Ini dalam kehidupan kita banyak. Ya. Si A dengan si B, keluarga Abdullah dengan keluarga Pak Badri berangkat umroh berbarengan. Kemudian selagi di Mekah, Pak Badri butuh biaya lebih besar. Dia sudah menyiapkan semuanya, ya, tetapi ternyata kurang. Dia pinjam uang ke Pak Badri uang. Abdullah pinjam uang 1000 riyal. Ya. Pada saat asyul awakhir atau musim haji, itu pasti riyal kursnya tinggi dibandingkan rupiah. Karena permintaannya seluruh dunia tinggi. Permintaan real seluruh dunia tinggi, maka otomatis kursnya tinggi. Kalau kurs biasa umpamanya 3.800 pada saat bulan Ramadan atau akhir Ramadan atau musim haji, itu bisa jadi 4.000 rupiah. Ya. Pinjam 1.000 real, kata yang minjam, Pak Abdullah, kata dia, nanti saya bayar Pak Badri di Indonesia ya. Boleh. Kalau kau bayar pakai rupiah, pakai kurs sekarang ya. Ya, yaitu 4.000 kali 1.000 berarti bayar 4 juta ya. Ini hukumnya haram. Karena tukar menukarnya tidak tunai. Real diterima di Arab, rupiah terima di Indonesia. Dengan jeda waktu yang panjang majelisnya berbeda, kemudian waktunya juga berbeda dan tidak yadan biyadin. Ya. Tetapi boleh izakan Nabi Syari Yaumiha. Kalau dia bayar di Indonesia pakai real, selesai urusannya, tidak ada masalah. Karena tadi pinjam real, bayar real. Kalau tadi kasusnya ambil emas, bayar emas, selesai masalahnya. Jelas? Ya. Tapi kalau dia ingin bayar Pak di Indonesia pakai rupiah, Bisya'ri yaumiha, dengan nilai kurs tertukar real pada saat dia menyerahkan uang. Otomatis setelah pulang Indonesia sudah lewat masa haji, lewat asyur awakhir, Ramadan, tentu real stabil lagi. Mungkin turun menjadi 3.700. Kali 1.000. Berarti 3.700 kurang uangnya 300.000 rupiah. Ya, pada waktu itu. Ya. Harus seperti itu. Kalau dia minta 4.000 terjadi riba. Ya. Sama dikembalikan lagi ke kasus emas tadi. Kalau dia tadi ngambil 4 gram, bayar 4 gram. Kalau ingin dibayar dengan rupiah, bukan rupiah pada waktu dia tukar dulu. 30 tahun yang lalu mungkin 4 gram tadi, mungkin per gramnya 30.000 rupiah atau 28.000 rupiah. Kali 4 mungkin cuma 100.000, 120.000 rupiah. Sekarang bayar 120.000 ya enggak masuk akal. Sekarang dia utangnya kan emas. Kali 4 dari 600.000 bayar 2.400.000. Padahal dulu dia cuma dapat 100.000. Saya dulu cuma dapat 100.000, sekarang kau bayar 2.400.000. Ya, yang kau ambil dulu bukan rupiah, yang kau ambil dulu adalah emas. Maka kalau kaum muslimin membuat utang piutang dengan tidak tunai, ya, sebaiknya jangan gunakan uang kartal, pakai barang yang tetap seperti emas. Tanyakan ke dia, kau mau bayar kapan? Enggak tahu. kalau enggak tahu saya enggak mau ngasih pinjaman rupiah. Ini emas 10 gram. Nanti kembalikan kapanpun kau kembalikan 10, 20, 30, 100 tahun tetap 10 gram. Walaupun 10 gram per hari ini itu cuma 6 juta, nanti bisa jadi mungkin 600 juta. Mungkin juga turun. Ya Allah taala. Ibu Filiana, tambahan dari jawaban Ustaz ya, memberikan faedah dan semoga Allah mudahkan. Kami berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dari Umu Nabil. Di mana Umu Nabil? Di Surabaya. Silakan Umu Nabil. Ini ceritanya gini Ustaz, kami itu menjual tanah sudah 5 tahun yang lalu, tapi belum laku sampai sekarang. Yang saya tanyakan itu, apa selama 5 tahun itu saya terkena zakatnya untuk menjual tanah yang belum laku tadi? Ini tanah Anda proporsi properti atau tanah apa ini Ibu? Ini bentuknya tanah lahan yang apa? Kosong. Saya faham dengan kosong. Anda jual profesinya properti, jual beli tanah atau tanah yang kosong kemudian butuh uang mau dijual? Itu awalnya dulu kita punya untuk sebagai investasi. Anda ketika beli dulu tujuannya ingin untuk dijual atau hanya mungkin dijual, mungkin juga dipakai? Tujuannya dulu itu tidak dijual, hanya sebagai simpanan. Dan untuk dipakai. Simpanan itu mau dijual atau tidak tujuannya? Maksud saya, ketika Anda dapat tanah itu waris atau Anda beli dulunya? Dulu dari beli. Dari beli. Ketika Anda beli, sudah milik Anda. Tujuannya ini mau dikembangkan, mau dijual, mungkin dikapling-kapling, atau mau dipakai, mau ditempatin, bikin kos-kosan, atau bikin kontrakan, atau bikin kebun, atau untuk apa? Karena berbeda nanti hukumnya ini. Awalnya dulu itu, karena supaya uang itu tidak berhenti, kita belikan semacam itu. Karena pertimbangan kita itu kenaikan tanah akan lebih besar daripada kenaikan emas. Cuman yang kami akhirnya itu 5 tahun terakhir ini kami berniat menjual. Menjual kenapa? Berniat menjual untuk kami jadikan aset yang lain. Wallahualam, berarti dari awal tujuan Anda kan uang, ingin pertambahan uang kan ya? Iya Ustaz. Tapi mulai dijualnya sejak 5 tahun yang lalu sudah diiklankan. Iya betul, insya Allah begitu. Ya, kalau begitu dia terkena zakat. Dan zakatnya itu sejak saya miliki atau yang 5 tahun terakhir waktu saya tanya? Yang 5 tahun semenjak Anda iklankan dijualkan. Karena kalau tidak Anda iklankan untuk dijual berarti dia bukan barang dagangan. Dia tanah tidak ada zakat tanah, dia hanya masuk zakat dagangan. Kapan suatu barang dianggap menjadi barang dagangan? Semenjak dia jualkan, iklankan, atau taruh di iklankan. Anda beritahu orang-orang kalau dia mau beli ini tanah saya mau jual, atau Anda tulis dijual. Pada saat itu setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya keluarkan zakat per tahunnya nanti setelah laku. Dinilai pada tahun pertama berapa harganya, kali 2,5%. Tahun kedua berapa harganya kali 2,5%, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Afan Ustaz, berarti saya selama ini kan belum ada uang untuk membayar zakat tersebut. Karena nilainya tanah yang besar, itu jadi bisa dihutang ya Ustaz ya? Artinya kalau laku saya baru mengeluarkan zakatnya, seperti itu? Iya, betul. Iya, syukran. Afan. Jazakallah khair Umu Nabil ya di Surabaya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Umu. Kami akan selanjutnya pertanyaan berikut dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. terkait dengan jaminan Ustaz, apakah ada syarat-syarat khusus terkait dengan penjamin selain hanya keriduan gitu? Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa dia jaizat tasarruf, berarti balik berakal. Dan tentu dia punya harta. Kalau dia tidak punya harta, tidak ada gunanya juga, karena tertipu nanti si pemberi piutang. Tujuan pemberi piutang adalah bagaimana haknya jadi aman. Ketika yang berhutang tidak mampu, dia bisa minta kepada penjamin. Ketika penjamin sama-sama tidak mampu, tidak ada gunanya. Nah, kecuali si pemberi piutang redo, berarti dia dari awal sudah siap, dua orang miskin, dua orang kere, pasti uang enggak akan kebayar. Ya, boleh kalau dia setuju. Jazakallahu khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya seorang mahasiswi program dokter spesialis di kampus kami, sering sekali mendapatkan e-book dari perpustakaan atau dari dosen yang punya akses untuk mendapatkan e-book tersebut. Dan buku kedokteran sangat mahal. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya bila kami ingin print out e-book tersebut, karena terkadang lebih nyaman membaca langsung daripada lewat laptop, Ustaz. Sekolah khair. Allahu barik fiik. Kalau di buku tertulis tidak boleh diperbanyak dalam bentuk apapun juga, ya. Kecuali menurut e-book tadi dia mendapatkan izin yang bagi membeli, dia mungkin membeli yang e-booknya tadi. Ya. Bagi dia halal. Tapi untuk menggandakan biasanya dalam copyright itu dengan dalam apa hak cipta tersebut dinyatakan mereka tidak membolehkan. Ya, maka Anda belilah seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kalau Anda katakan mahal, itu lebih murah daripada Anda buat sendiri. Banyak kaum muslimin bukunya mahal, softwarenya mahal. Ya, lebih mahal lagi kalau Anda buat sendiri. Yang ada itu lebih murah. Sama juga banyak kaum muslimin bilang, Ustaz, buku antum bisa di ini enggak? Mahal Ustaz harganya. Saya katakan, ya udah, Anda enggak perlu berpikir, ketik saja buku saya halalkan, tapi ketik sendiri. 650 halaman lebih, ketik sendiri. Ya, berapa lama mungkin 6 bulan Anda enggak selesai ngetik buku itu. Sekarang sudah ada, nih ambil dengan harga 150.000. Yang ngetik tadi saya, Anda mungkin saya kasih 5 juta enggak mau. Ya, ketik dari awal sampai akhir, ya. Karena dalam zaman dahulu orang seperti itu tulis dengan tangan. Maka karena kemajuan teknologi ada sekarang, mesin cetak permudahkan, orang seenaknya mengambil hak manusia dengan cara menzalimi para penulisnya. Baik, saya jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Sebuah perusahaan memiliki program beasiswa untuk belajar S2 untuk karyawannya dan diikat dengan kontrak. Maka jika karyawan tersebut mengundurkan diri dari tugas belajar sebelum lulus atau di DO, maka dikenakan denda sebanyak 2 kali dari keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan selama karyawan tersebut menempuh tugas belajar tersebut. Bagaimana hukum denda atau penalti yang dikenakan ini, Ustaz? Sekolah khair. Ulangi, dia denda karena tidak memenuhi persyaratan. Ya, karena dia mengundurkan diri, satu sebabnya, atau karena di DO. Maka dikenakan denda sebanyak 2 kali dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Wallahualam, kalau denda mengundurkan diri, didenda itu boleh. Berarti dia tidak memenuhi didenda, umpamanya karena pihak perusahaan dirugikan. Untuk mencari orang baru tidak gampang, ya. Kemudian dia berarti tidak memenuhi persyaratan dari awal, bahwasanya umpamanya disekolahkan dengan nanti tetap bekerja di perusahaan selama sekian waktunya, ada umpamanya biasanya 2 kali plus berapa begitu umpamanya. Dia tugas belajar 2 tahun harus kontrak selama 4 tambah berapa tahun namanya, tambah 2 tahun lagi, ya. Jadi 6 tahun harus kontrak 6 tahun. Sebelum 6 tahun selesai dia resign, ya. Dan biasanya di awal diikat dengan sanksi denda. Ini boleh, ini tidak masuk sanksi denda riba, bukan bayar hutang tetapi karena syartul jazai, ya, sama juga umpamanya orang yang membuat akad sewa menyewa, umpamanya saya sewa jasa Anda selama 2 tahun. Bila salah satu pihak menghentikan transaksinya sepihak, maka PLN berhak meminta sisa gaji tersebut, sisa kewajiban tersebut, dengan tentunya bila ada sanksi yang lain tidak memberatkan. Hukum asalnya ini boleh, karena bukan denda dari hutang. Allahumma fi. Khairul demikian pendengar yang bertanya, semoga mendapat pencerahan dari jawaban Ustaz. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, kalau dari tema, bolehkah menyicil rumah KPR di bank dengan alasan mudarat? Kenapa? Karena kontrakan makin tahun makin mahal dan anak semakin banyak serta repot pindahan, Ustaz. Apakah kemudaratan yang syar'i ini, apakah ini diperbolehkan? Karena ada Ustaz yang menyampaikan bahwa selama tidak untuk investasi diperbolehkan, Ustaz. Sekolah khair. Allahumma kfiqi akhi. Pertama, akad KPR dengan bank yang konvensional itu mengandung unsur riba. Riba dosa besar. Ya. Maka seorang hamba Allah tentu tidak akan berani menentang Allah, bermaksiat kepada Allah dengan melakukan sebuah perbuatan yang dosa besar. Allah ancam pelaku perbuatan riba tadi dengan kutukan. Ya. Kemudian Allah ancam dengan neraka. Allah ancam dengan berperang. Ya. Anda tidak sabar dengan kondisi sedikit susah, kontrak masih bisa tapi pindah-pindahan, ya. Dengan itu Anda siap perang melawan Allah, siap masuk neraka selama-lamanya. Semua manusia tahu berapa panas neraka, panas apinya bila kaki menginjak yang mendidih, otak benda padat yang mendidih, bukan air yang mendidih. Ya, kalau saja air dididihkan langsung api butuh waktu, kalau ini benda padat tanpa butuh waktu yang tidak langsung mendidih. Kalau Anda siap berkorban seperti itu, sungguh seorang manusia yang merugi hanya karena tidak tahan hidup sedikit lebih berat. Nikmati hidup yang berat tadi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jauh hidupnya lebih berat daripada kehidupan kita masa sekarang ini. Untuk mencari air saja harus berjalan berjauh-jauh. Harus mengangkat air kendi, kesusahan padang pasir. Tidak seperti sekarang ada di rumah, setiap rumah keran segala macam. Dan para sahabatnya juga begitu. Berjalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama dari masa ke masa menuntut ilmu sampai 1000 kilo untuk melakukan ibadah haji dan menuntut ilmu, ya, tanpa ada AC dengan panas terik, hanya menggunakan transportasi hewan unta yang lambat jalannya, sehari semalam atau 3 hari bisa cuma 80 kilo perjalanannya, ya, tapi mereka bersabar hidup dengan demikian dan mereka menikmatinya. Coba lihat orang-orang di sekitar Anda yang tidak punya uang untuk mengontrak. Coba lihat orang di sekitar Anda yang tidak punya uang untuk makan hari esok. Ya, hanya Anda untuk bertahan sebentar dan hidup di dunia tidak lama. Dibandingkan dengan hidup di akhirat yang selama-lamanya. Maka orang yang berakal tidak mau mengorbankan 80-90 tahun hidup di dunia dengan kesengsaraan selama-lamanya tidak berbatas. Jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun tidak berbatas. Itu maksudnya khalid dan kekal. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian peninggal yang bertanya, semoga Allah berikan istiqomah dan kemudahan bagi antum dan kita semua. Satu pertanyaan pesan singkat lagi kami angkat dari Bapak Dodi di Papua. Ustaz, bagaimana cara membagi hasil usaha apabila modal warung dan sewa tempat dari pemodal dan saya sebagai pelaku usaha warung tersebut? Pertanyaannya, berapa persenkah bagi hasilnya dan kapan mulai diberikan modal dan keuntungan kepada pemodal, Ustaz? Ya. Masalah bagi hasil itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apakah 50-50, 40-60. Cuman biasanya semakin besar modal, kerja dari si pengelola tidak terlalu berat, karena biaya operasional bisa dia mengatasi segalanya. Banyak hal bisa diatasi dengan biaya operasional. Ya. Semakin kecil modal, semakin besar modal, biasanya untuk investor lebih besar daripada pengelola. Karena risikonya juga kerugian ditanggung oleh investor. Semakin besar modalnya tentu kemungkinan kerugiannya juga besar. Semakin kecil modalnya untuk pengelola lebih besar. Walaupun demikian umum adat kebiasaan, tapi kalau asal bersepakat enggak ada masalah. Ya. Kemudian kapan laba bisa dibagi? Laba bisa dibagi setelah modal kembali. Bila bulan pertama dari usaha tadi si pengelola langsung ambil bagian dia, Anda ngambil uang orang. Karena biasanya bulan pertama belum break even point, belum kembali modal. Ya. Tapi biasanya setelah setahun berlalu itu biasanya modal sudah kembali. Ketika modal kembali dihitung semuanya, tadi kasih modal 100 juta. Ya. Setelah setahun berlalu dihitung dengan aset dengan seluruhnya, dengan uang tunai yang ada dan utang dengan piutang yang ada, muncul angka 200 juta. Ya. Maka ada keuntungan laba 100 juta ini yang dibagi. Kalau ternyata di akhir tahun dari 100 juta di store tadi keluar angka 99,9 juta. Berarti untung cuma 100 ribu rupiah. Itu yang dibagi. Maaf, kerugian 100 ribu rupiah. Berarti Anda mengelola selama 1 tahun tidak dapat apa-apa. Dan si pemilik modal, investor, selama 1 tahun uangnya berkurang 100 ribu rupiah. Jazakumullah khair. Satu demikian Pak Dodi di Papua. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Pak. Semoga lancarkan usahanya dan kami berikan kesempatan mungkin untuk satu penelpon terakhir. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Silakan. Iya. Ini Pak, saya kan ngambil BTN ya, tinggal beberapa tahun lagi. Terus kan ini riba ya. Saya pengen kalau dijual itu gimana tuh Pak? Atau di oper kredit? Iya, tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bertanya beliau membeli rumah BTN, kemudian melakukan pinjaman riba untuk pembayaran rumah tersebut. Ya. Sekarang beliau sadar itu adalah haram dan ingin bertobat kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Ya. Karena tinggal berapa tahun lagi. Kalau Anda punya uang tunai atau ada kerabat atau teman yang meminjamkan uang tunai tanpa pertambahan, tanpa ada ribanya, ambil uang tunai pinjaman tadi, bayarkan hutang, pokok hutang dari pinjaman tadi, pinjaman riba tadi, ya. Dan rumah halal menjadi milik Anda. Bila tidak ada hal seperti itu, Allah menyuruh kita untuk berhenti dari riba saat itu juga. Banyak sekarang berselebaran pendapat sebagian para ustaz, para tokoh agama mengatakan boleh kok ditunda bertobat riba itu. Bertobat-bertobat aja, tapi nanti eksekusinya nanti-nanti aja. Kalau berarti begitu, ini kan riba dosa besar. Hah? Boleh kalau gitu bertobat dari zina nanti-nanti aja. Hah? Kurangin aja ininya. Dulu 3 kali sehari, sekarang jadi 1 kali sehari saja. Hah? Boleh kok mencuri, tobat dari mencuri nanti-nanti aja. Sekarang dari mencuri biasanya mencuri besar, ya, puluhan juta per bulan, sekarang kurangi ratusan ribu per bulan. Belum bertobat namanya. Ya, Allah pun telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Man ja'ahu ma'idatun min rabbihi fantaha." Siapa yang datang kepada peringatan Allah, langsung dia berhenti tanpa ada jeda waktu, itu yang bertobat. Ya. dan para ulama ijma' seperti dinukil oleh Imam Nawawi bahwa taubat itu al-iqla' anil ma'siyah. Al-iqla' itu apa? Pas. Melepaskan kaki mamanya masuk ke dalam lumpur, cabut kaki itu. Ya, itu yang artinya bertobat. Kalau masih di sana, masih bekerja di riba tadi, masih akad riba Anda masih berjalan, belum tobat namanya. Insyaallah. Ya. Terkadang fatwa atau pendapat tadi, karena tidak bisa dikatakan fatwa karena bukan dari ahli ilmu yang mengatakannya, terkadang suara sumbang tadi dia menganggap kasihan dengan orang itu, selama ini hidup nyaman dengan kondisi pemasukan dari bekerja tempat riba atau dari tinggal di rumah yang dibeli dengan cara riba tadi, ya sekarang terganggu hidupnya. Ya akhi, demi Allah, tujuan kita mengingatkan manusia akan haramnya riba bukan mengganggu hidup mereka, tetapi ingin menyelamatkan mereka, membantu mereka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu sebuah kepastian. Orang yang keluar dari berbuat riba, jiwanya pasti tenang. Orang yang masih dalam harta riba, berbuat riba, dia tidak akan merasakan ketenangan, sehingga pendapat atau isu tadi tidak membuat dia menjadi bahagia. Ya. Maka yang saya lakukan ibu tadi seperti tadi. Bila tidak ada uang penutup, ada aset yang bisa dijual, jual untuk menutupinya. Tidak ada yang lain kecuali rumah yang didapatkan dengan pinjaman riba tadi, itu dijual. Bukan di offer kredit, dijual, karena itu milik Anda sudah. Anda membelinya ke developer, uang kurang, pinjam ke riba. Ya, berarti dia sempurna milik Anda. Jual, ya, bayar sisa riba tadi, dan sisa uang Anda adalah halal. Mau Anda belikan rumah, atau Anda kontrak, atau beli rumah agak jauh, atau beli tanah, lebih baik daripada hidup dalam perbuatan riba tadi. Wallahu li taufiq. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan untuk pendengar kita di Bogor. Juga bagi pendengar yang lain yang mungkin bertanya dengan hal yang sama, ya semoga ini menjadi jawaban bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dari kajian kita dalam pembahasan dhamman ini. Dalam pembahasan ini bahwasanya ini bagian daripada kaum muslimin saling membantu dengan lainnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang muslim itu dengan muslim lainnya bagi bagaikan sebuah bangunan. Ya, sebuah bangunan, ya, organ yang satu, bagian yang satu saling membantu. Batu bata, lihat. Kalau salah satunya yang tidak mau membantu, tidak mau tegar, tidak bangunannya pasti hancur. Ya. Maka ini bagian dari cara mencari pahala yang luar biasa di sisi Allah Azza wa Jal untuk membahagiakan manusia muslim yang lain. Sehingga harta yang Anda terima dari Allah Azza wa Jalla yang halal tadi berguna untuk diri Anda di dunia dan bagi kaum muslimin lainnya dan bagi Anda khusus di akhirat. Wallahu li taufiq.